wong iku ora iso niru napa pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Nek wong kliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta alaihim. Mesti ini normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu sirataka, jalan Engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah Engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan, mboten minum. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong. Wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong torekoh ya ono bener e ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener e kok enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursid. Sebetulnya ngomongnya enggak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di torekoh disebut mursid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantren disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, tarekoh yang penting itu duwe napa? Mursyid. Anak mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha menungso melane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah Engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong soleh, alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpul lho nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lah kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tonggo sehingga ngregani utawa kebetulan cawe dek mau takok bab haid gelem ra gelem kan kudu dijawab dan kesunatane jawab pancen ning prapatan nang omah rapati sunat tak jamin secara fikih semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean baik di depan umum tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh aduh dhewean malah bahaya tuh bocah kok wong ra tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mereka pikirannya wong ra macam-macam. Pantangannya seperti dawe Nabi layak luwana rojulun bimrohati. Tidak boleh orang persepen. Ya, jadi kan nanti tonggo ayu. Nak pin jagungan di depan umum. Benar macam-macam. Nak kono gelem loh. Mesti ini ora gelem jagungan baca elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen koyo dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Terus dalane Allah iku kudu niru wong. Ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal yasa Kanjeng Nabi sing kekasih awe kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabdal. Maksudnya niru wong. Misale Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaiku ngewangi bangun apa Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuhe pangeran kena eling aku iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung tuh ndak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Lah saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kaya anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umati, umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andikan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah, dari hadis walaisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi walaula ulama lama arafnal am. Iya, laula murabbi umpama ora ono sing didik aku, lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan insun. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ono guru, gak ono porom yo, wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kue roh pangeran kondi saja. Masa belajar filsafat sendiri. Maling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allahu barokah para murabbi, wong sing di didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro, walaula ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga enggak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sop. Misale ki ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Ya kowe sangka sallu kamaro aitumuni, sholli sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin ngerseni sujude sahabat, tabi'in nyekseni sujude para tabi'in, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun, Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim, Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud, Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibi Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Adimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Adimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma sa'andikan tanpa sanad, maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Lah saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Pokoke anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke siswa niru nyun sewu, misalnya siswa niru hal tertentu, siswa nak serampangan, saya ini sampai nak bedai. Kue saya ini misalnya siswa niru Nabi sholat qobliyah, terus qobliyah niru Nabi, cingkrangnya wis anut Nabi, terus misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi uripin di Mekah Madinah, kenapa kamu tidak uripin di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu enggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih. Usul fikih ini, Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasyrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya, Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi enggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, ngilu tenggene aja. Nah, tapi enggak bisa kamu katakan wasi dinali enggak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dene pindah. Pindah pundi? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap ning Madinah, cara wong Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama. Waktu kali ini, nak kue neng Papua, aku gaya masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid, aku untuk opah. Milih nanti. Coro gue golek ridane pangeran. Misalnya. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus ngikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama lama arrofnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa, mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh, karena potensinya. Dulu enggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya ini enggak, salam tempel sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Jalukannya yang aneh-aneh, orang sekedar undang pengajian, jaluk suwargo. Amit-amit tenan. Justru itu mari ras warga, wong salam tempel yang ngono kok jalukane apa? Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama. Laula murabbi lama arafna rabbi, walaula ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka bayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang gak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena nabi jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga nabi itu kalau dari di depan umum. Terus nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modernnya nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kowe kan seneng di panutan sing terkenalir atau mangan. Terkenalir atau ngombe. Kan kesane kan luwe. Wow, luwe keren. Tapi secara ilmu itu ndak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lo yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang enggak perlu memitoskan nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas. Dibacok ra popo. Iku gak nabi pendekar jane paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat enggak pernah kecewa misalnya nyun sewu. Nabi dipanah kok popo ya ra kecewa ya seneng ae. Karena mereka diajari nabi, aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita. Jadi andaikan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan mengkhayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ada kuburane, baliknya neng langit. Soalnya itu nanti lah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengi apa? Laulal ulama lama arofnal ambiya. Walaula murabbi lama arofna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini. Sampai ada pepatah tadi, man ta'alama bila sehin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya tadi, ekstrimnya guru. Ekstrim. Makanya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid. Mahasiswa hanya nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua. Yaitu bagian dari itu. Tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhilul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Hanya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid-Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat gaya Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman. Yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Mulai kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa nganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat diduruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamer. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamer, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh, cocok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi enggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah, itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi' atau ainin, kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani kut sama alat tukar. Apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah, ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknani beras. Itu ya ulama lagi, yang tahu itu ulama. Lanelengelengi ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah, anut apa? Anut kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhab Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhab Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Ngelengelengi. Dina ono wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah, ya rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya kira 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin senter harus bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana. Bodoh Ethiopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Madinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhab Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah. Jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama lama arofnal ambi. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar tekbuk, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bujune akeh. Nabi Daud bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukho, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus seterusnya. Ngilangi najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya. Juga ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau gak kaya gak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu, itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam yajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang ingin orang yang ingin diridani Allah, ingin dihormati uang. Lucu menah kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya ada lagi ya. Laulal isnad lako laman sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng wis ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat wis iskal, iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu, kalau enggak kita pakai riwayat enggak bisa, kita masih pakai logika yang kotil di neraka, yang maktul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa. Karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Pokoknya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara, iya enggak apa-apa, imam akbarnya saja enggak dapat apa-apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok, makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas timur tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150, berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau gak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh, wakitnya bukan main, ketika digojlok ulama Indonesia, makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo rausawa, rausana apa? Rasa gaji, meskipun ya mutang-mutung bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana, yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus, karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah, karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuani wong ayuhin. Wong ayuhin dulu kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah, namanya dulu terus. Jadi ya jadi delok wong alim kan ibadah sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu enggak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengen wong anut hukume pangeran, misalnya yatim ya kewajibane ning keluarga. Ngene kuwi ngelatih wong lali kewajibane. Ya wong ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi, dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pakde, pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Wajib. Nah itu bahaya, kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi, coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini, punya Pak D 3, yang peduli satu saja, itu sudah kayak anaknya sendiri, plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak dikeluar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrah no kiai mun yai kula pasrah bongko anak kula dedekno wong saleh. Piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saya iki nah kiai ini apa ya? Gaya lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tua ane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakit. Didik santri seneng akhirat mulai diwari ke dunia menembak wong tua ane. Tentang ger mulai kambuh. Mondo api nah kok mulai. Bukan tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walaya namu walaya syrob. Allah itu gak tidur, gak makan, gak minum, sehingga gak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lani wazkur Ismaila wal yasa wadal kifal nabu ihdinas siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tufa'ulaika ma'alladhina an'amawahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna'ulaika Rafiko. Jadi enggak bisa, kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin. Pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad, lako lamansa'a masa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Sekolah terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing ngerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara binahuma antaraning samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucapu sirah Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa naba'un azim. Huwa utawi iki iku naba'un azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku naba'un cerita azimun kang gede. Antum kang utawi sirah kabeh andu sanging Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Quran iku keseute Quran radhi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sirah kabeh fi iklan lazi. Wajib tulan teko ingsun kum ing sirah kabeh. Fihin apa fihin? Wajik tukum fihi. Wajik tulan nekani ingsun kumis rakab fihi dalam Quran bima klan perkara layak lamu. Layuk lamu kang ora din kinawri apa ma'ila biwahyin. Wawa kauluhu maka analia min ilmin bil ma'alil ala iku naba'un azim. Itu cerita yang besar. Maka naurana iku liya kedi ingsun min ilmin sangking pengetahuan bil ma'alil ala kelawan percakapane malaikat papan atas yari malaikati iti yakhtasimu nalikane berdebat sopo ngake fisani adam in dalam masalah Nabi Adam hina kuala wa ta'ala ini jailin firadi khalifah in huwa orang-orang utai kabahiku in iyuha ilaya maka nalia min ilmin bil malaila ala iti yakhtasimu iyuha ema yuha tegi seoratin wahyono ilaya maring sunopo illa annama kecuali saat temen ingsun ani saat temen ingsun nazirun iku wong sing ngekei peringatan mubinun kang jelas oleh ngekei peringatan ibayinul ingdar tegese banget oleh ngekei peringatan waskuran ini ngasiro iskuran alikani dawa soporo buka pengiran siro lil malaikat imaring malaikat ini khalikum basaro mintin ini saat temen ingsun khalikun dat singgawi ingsun gawe basaron yang manusia mintinnya sangi lemah wa utawi basar iku adamu adam. Fa idza sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing adam, atmamtu tegese nyempurnano ingsun hu ing adam. Wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sanut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora pemaknane min ruhi sanging roh ingsun, berarti adam ditiup ruhi Allah terus di adam ada ruhi Allah, gue dari setengah Nasrani, gue dari Roh Kudus ini, jadi mulanya repot nih. Jadi nama nani sandot aku, soalnya minruhi sanging roh, yang tiga wing sendiri udah bulat mana. Fasorom gue dari sopo Adam gue kayaan dari wirip. Nah, wa idovatur roh utai ini idovano lafat roh ilahi maring minruhi, gue tasrifun mau ngekei penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat, malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran, terus iblis yo duwe pikiran. Sing podo-podo pikiran itu yo rontok bener iblis pikirannya itu. Tapi nurutnya bener malaikat. Jadi umpama agama anut pikiran yo bener iblis. Cara berpikir iblis itu Adam itu songko lemah, aku songko api. Berarti keren aku. Nah, cara pikirannya malaikat itu seram mikir bumbul yonti dikongkon yo mana. Jadi agama ini sanat. Agama ini seorang lagi nopo sana. Sajane cara tauhid ya keberatan. Aku ono istilah betuwah ya keberatan. Wong betuwah maknane omahe Allah sing takon. Allah manggon ngirdi ya ning Ka'bah. Dadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh nopo tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwo. Lah nek misale iki masjide pangeran, malah nambok manane lucu. Masjide pangeran. Jadi iki tempat sujude pangeran. Nah, kacau kae. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun-mun iki masjide pangeran. Jajal manane bahasa Arab. Iki masjide pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau. Ini baru kayak bodoh, ada orang naik kacau. Jadi kacau. Yang melalui anut ulama. Jadi darah ini baituwah apa? Dikatakan dalamnya Allah, maknanya apa? Idofatut tashrif. Apa? Idofatut tashrif. Maknanya omah sing mulia sampai diistilah no dalamnya Allah. Jadi sekutu bulat ngono kayak ini gini apa? Wa idofatur roh lahun apa? Tashrifun di Adam. Jadi orang kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kei rohku yo ora, tapi sebuti tak tiup dari roh sing rohiku urusanku. Tapi orang ruhi Allah mboten. Niku jeneng apa wa idhafatur roh ilaihi napa? Tasrifun mok bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Wa ruhu te roh iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sadu manusa binufuzihi kelawan tembusir roh fi jismi. Faqa umangka napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hali sujud kabeh. Sujuda tahiyatin kan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti niku bil inhinai mok kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rontok unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten, umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke atasnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh jadi pilihannya dua. Nak cari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhab Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhab segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti, apa? Sujud tahiyatin bil'in hina, apa? Bil'in hina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan, ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasa jatah mongko sujud sopa'al malaikat itu malaikat kuluhum iskabiani malaikat ajma'una halis kabiani kabir. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajma'un ta'kidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajma'un illa iblis kecuali iblis wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin kana ana sapa iblis ku benal malaikat ya antaraning para malaikat istighfar sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmi Allah taala ing dalam ilmu ne Allah taala kala dawuh sapa Allah taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku manaka ngalang-alangi apa maka ing sira antas juta entah sujud siro lima maring perkara kholak tukang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun maknanya kelawan kekuasaan ingsun maknanya biadaya di maknanya nabi ulama mereka nak maknanya tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri maknanya apa etawale itu tegese nguasani ingsun kholkowe gawe Adam jadi Adam tak bikin sendiri maknanya pokoknya ngono jadi biadaya itu istilah penghur matan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangannya. Wa dau tawi iku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kula makhluqin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah Allah khalqahu enggawe kula makhluk. Istakbarta astakbarta am kunta minal alin astakbarta ono to sombong sira al ana ing dalem saiki ane sujudi istighfamu taufikin am kunta ono to te sira minal alin setengah sangke wong sing sombong-sombong kabeh. Ono-ono Imam Suyuti. Am kunta ono to sira iku menal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirine ta kesek sing sombong kabeh. Fatakabbar ta mongko sombong sira ani sujudi saking sujud. Terus likaune ka krana anane sira iku minhum sing saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minah sanging swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Ya terus sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakila minas samawat. Fa innaka mungkinane kowe debat ora mbenggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong fis warga ora mesti kok geger perkara kok. Wes parah. Ya si Yahudi takok anu niku takok anu kok. Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takok wong Yahudi Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai ni Adam sementara ditakok endi? Dadi nak takok ngono mirip sapa? Mirip Yahudi. Nak mirip sugih ora apa-apa, nak mirip ngamure. Dadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal yo repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Iku sesuai ngono agama iku angel oleh rangno sampean to agama iku. Sampe saiki tak bedheki Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhire Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal ardu. Jadi ahli sunnah yo sono, lan ning di israr pokoke ono. Ya itu kan sama-sama nah, terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nek cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno, nerangno sak usih. Ya sudah sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerang, no. Pas aku nerang, aku nerang di suarga, ya serah ketemu. Terus aku enak, aku cangkem melek, rasa aku nerang, aku nerang di kono, ya apa akhirnya kak. Apa cocokan sebenarnya, aku tak nerang di suarga, sing kono nerang di rokok. Aku roe, rokok. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya. Dari awal agama ini li kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah makanya saya ulang lagi itu riwayat ya sebagian ini apa riwayat wa inna hadzal ilmatinun fangzuru amman takhuduna dinakum agama ini ilmu kemudian kamu harus dari sanad yang benar ya dari sanad yang apa dari sanad yang benar ya sudah seperti itu makanya cuk kula nu setuju model kaya salat sunnat safar tidak harus madhep kiblat terus jadi agama ini sudah unik misalnya gini ya salat fardu kan wajib madhep kiblat tapi ada salat yang enggak usah madhep kiblat yaitu sunnat safar misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena ngiling-ngilingan hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang agama tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau enggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu. Ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana. Kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola. Yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya keadaannya hanya seperempat. Empat, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh, gak wajib poso ora tau ono brino misalnya. Ya ndak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? Enggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan terus, meskipun ya kadang saya enak dhewe ulama mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong gak diterangno mbek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api terus kiai ku mek lemah swawurna raine. Loro, Cung, nggih sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena sira kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah berarti kena dipendem urip-uripan. Piye jare? Ya lara ya, lha ya jare kok lemah dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani dudu iku lara ndi? Lara diarani dudu isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong diwolak-walik. Nang jare wis kula tas temenan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti ke wibawa, bukti ini ngomong ning ngarepmu ra wani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan tuh kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah, kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani gitu. Wong iku suwani Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat, tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i, orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh, alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang dia ngomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Besok izin. Izin sampai... Terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jabe saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tuk sokurhan, aturahu yuk sokurhan. Kowe ora ngerti kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tu banyak enggak? Yang maksiati pangeran tu banyak enggak? Banyak. Leyong pangeran sing di langit bumi, wae dimaksiati. Pemenah di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi apa? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah, dipanggil lagi. Sudah kembali lagi, sampai 3 kali. Ulama-nya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapi itu onggol. Kon ngundang aku ya teko. Ya seneng, nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu, kue tangga aku kon nurut be tonggo. Aku orang urusannya mbak kue. Aku mau nyaman mbak perintahnya. Oh, nangis pemuda tadi itu stupid. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Nah, gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namun Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu. Semua antai. Ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih. Kedat terbaik. Terus aku bawa konurip awar kue. Kue gak jelas. Sang rumah aku tahu anak Allah malah jelas. Saya ini apa yang diurip. Biar ngerah jelas sampai sing jelas. Ya gue terus kapundut. Kue kan gak. Biar mati gue peti. Dosane akeh. Lah mung kena urip terus ra dosa apa to ngene. Mung gaya tok asline. Mung dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa. Karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh? Enggak jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ae. Ape mati, mati ae, matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Remawon wis semua yang anut jenengan wis. Zaman kula urip sing rumat nggih jenengan, mungkin sampun mati bisa ngelola ngene apa? Jenengan pun donya sing ngurus jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh? Oh karena ada oksigen, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh? Mok gaya tok ngomong mok tetep akhire ora roh. Nah, kadang kalau gawok mbok goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga iku gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biadil, lah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak buat logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya maksudnya ATK rak yo ngerti nek jadi tanah itu enggak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nang fakhrus minha qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati nek kita mriki Imam Suyuti yo aneh iki ra di fakhrus minal jannati lafa fakhrus monggo metu sira minha sangi janna minal jannati swarga wakila minas samawat fa inna kamu ka sak temne sira rajimun wong sing dilanati matrudun sing ingkang dilanati wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ing sunil yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kula ngucap sapa iblis robbi dumira ning sun fang wir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ning sun ilayomi pacun maring dinane dintangena sapa manusa inas. Kula dawuh sapa faina kemongko satemene sira iku minal mungkarin saking wong sing dikai tempo ilayomil waktil maklum tumeka maring dina sing ditentokno. Waktu nafqatil ula waktu tiupan sing pertama. Kula ngucap sapa iblis fabi izati ya mongko demi kehormatan panjenengan la ukhwiyanna. Iptine bakalnya satna ingsun hum ing para manusa ajmain khalis kabehane kabeh. Dadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Tinggal rasa kuatir iblis iku yo doif, iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Yo kodang sampeyan dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ra paham berarti. Berarti iblis iku enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah, orang kota sibat ya orang. Biasa mawon, orang usaha sing hibas ya namun pengiran. Ila ibadah kecuali kaulani panjenengan sangking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis itu menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya. Cara bahasa yang kaya, pokoknya hilir sampai hulu-hulu sampai hilir itu kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin naik wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin enggak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasih ke kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Jadi aku ngurmat cahaya tim, aku ikhlas. Duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat, saya ini jubule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat cahaya tim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi. Ta'ala ya ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati ulillahi rabbil alamin. Itu iblis is menyerah. Kecuali hamba jenengan si ikhlas. Qala falhaqku walhaqku akul. binas fima wal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu akhir binas fima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu warafil awal wa nasisani fanasbu fil fi'li fa'ta wa nasu awal kila fil fi'li al mazkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala na mutada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amla amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam nyikasangi sira bi Abi Zuriyat tiga tersek lanjut ya panjenengan memanan sange wong tapi akan anut sopeman kak ing siro minum sange poro menuso ajmaina halis kapi ane kapi. Ini kumpul perkasan-perkasan yang aku guys, pokoknya sampean moco. Kena kira kita nopo kola fal hakku wal hakko nopo. Aku kumpul lian ini ku kira ay macam-macam wonten sing nopo nasob rofa, ono sing nasob miswo ini buka terus hilaf-hilaf nih. Lam nayak tine bakal ngebaing senjaya menamain roko jahanam nika sangi siro bidhiriya tika kelaman anak turun siro wami manan sangi wong tabi akang anut sepaman ka ing siro minum sangi anas ajbaina halis kabiani kabih kul ngucapo siro Muhammad ma as'alukum orang jalan sun kuming siro kabih alihi ngatasi iki ala tabliki risalah ditegesi ngatasi nyampe nudusan min ajrin sangking opah powai juklin tegesi opah ajrin maknanya juklin wa ma analan ora ana sangge utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksude mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu takawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi sangking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an ilmal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat idzatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh lil insi tegese kedhe manusa wal jin lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat tapi niki nggih pendapat dunal malaikat maksude Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti nawa soleh. Jadi enggak perlu diperingatkan dengan apa Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh. Atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat. Sehingga tidak butuh Nabi. Saya ulang lagi. Malaikat itu kan tidak mungkin tidak soleh. Selalu soleh. Berarti tidak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoi ke melok kelompok isopo, melok kelompok kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kaya termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min aksani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah, ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasyrif, nambahi apa? Tasyrif, masyhur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma Yes, jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi, pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in tsamma amin. Terus kan tidak itu. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in tsamma amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasyrif. Napa berkah napa? Tasrif, jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat enggak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi, walata lamunna. Yang ilan yaktine bakal ngerti teman sira kabeh ya kufara makatahe penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Ini ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufara makatahe wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran e khabar sidqihi tegese cerita kebenarane Quran badakhinen sausing kok tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat, tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa Quran. Nggih, saya beri contoh ngeten nggih. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel, nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi nabi zaman itu ngendikan Nataf tahunnal Konstanti. Iya, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbaruhu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng duki putih-putih. Tok Syria niku era Umar. Tapi era Pangeran Fatih mun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umati, umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kotoro Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya perso ngaji jalan paham berapa paham. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji go tiga perangkat, kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu, karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman gitu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih, sekwarwan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak ngejlok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya ke Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Ke Romawi itu kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab ini, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Diba sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bul Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Medina sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih enggak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata Wasultanuhu Bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu Bisam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam. Sam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu suroko gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rojone ke pelayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu itu tinggu. Ya orang pantas, orang indek. Digojlok ke sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat, digojlok, mergo elek, mergo rapas. Terus dikonyoplok oleh Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyur terus rokok protes, bukankan Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Jajabe Umar, inna maqara laka Rasulullah lital bisaha walam yakul litam likaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai, Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Loh, bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detail. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Surakoh mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngetikan itu detek. Jadi Nabi ya persona. Aku isok ben ngaji jalalain terus. Paham-paham guyu persona. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Al-Qur'an. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzakh itu membran atau apa sajalah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzakh, antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kana taratqan fa fatat. Nahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian terus ya sudah ada yang jadi laut tadi terus. Itu teori keilmuan itu sama bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama rotton itu gandet, fafatak nahuma, kemudian tak pisah. Lah iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dakhin. Yang yaumal kiamat itu ngendikannya ulama. Makanya kita harus, paling gampang itu hadis. Jelas itu hadis. Bagaimana hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama uhu, tapi kasirin. Wah, itu ratri mau benar-benar banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wagah, surat ini mau bener. Buang. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sama yang detail. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari, itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis, waktu saat kamu membuka Konstantinopel, itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya enggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata, Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari ngeratkan hadis itu masih dikuasai napa? Kristen. Tapi Nabi ngentikan detail-detail tentang ngene Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi. Bu. Tapi zaman Nabi ngendikan sedikit detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wa saftahuna Rum fal. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. suruh. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu ya emang bener-bener sing nemu itu suruh gue yuko raliyo. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot alai umat itu, jadi semua yang akan terjadi la yaumil kiamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dingendikakan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah. Saya ulang lagi, asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, saya ulang lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'usi siji mongso yaumil kiamah. Terus wa alima uti lafad alima iku ning kene bimana arofa kalau makna arofa wala mutilam qobla sedurunge lafad alima rupane latak lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam mukadarin kang den kira-kira no wawahi, maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam mukadarin kang den kira-kira no maknane ohi latak lamunna nabahu ba'da khirin menusulat disebabkan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi adada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Marojal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjanu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maroja ngelepas sapa Allah. Toh cara bahasa Indonesia ini membiarkan. Maroja ngelepas sapa Allah. Ngembarno cara Jawa ini. Ngembarno arsalah dese ngelepas sapa Allah. Ngelepas al-bahraini ing segara loro, maksudnya niku nggih dua napa ngisu. Dua warak air nggih, mboten kudu segara. Al-asba tegese sing napa jenenge banyu ingkang mboten asin, banyu tawar. Wal mil khalan banyu asin. Allah ngelepas dua karakter air yang berbeda. Yaltaqiyani khale bertemu apa bahren. Ketemu nefi ro'il aini menurut pandangan mata. Coro keto imripat. Di sawangane sekali-kali saking berbagai daerah, saking gunung-gunung, sawangane nggih ketemu laut. Kok akhir muarane nggih dugi napa laut. Tapi ini sawangane tok firo ilaini ing dalam pandangan mata. Sawangane ketemu. Mergo nyatane sawangane sungai-sungai itu mengalir ke laut. Jadi sawangane wonten air tawar ketemu teng air napa? Asin firo ilaini. Nah, niki titik tekane tafsir firo ilaini ing dalam sawangane mripat pandangan mata. Baina huma kang iku tetep ing dalem antarane bahro ini. Ketika air laut ketemu air sungai atau air asin ketemu air tawar, baina huma iku tetep ing dalem antarane dua air. Barzakhun utawi ana pemisah. Hajizun tegese pemisah min kudratihi ta'ala saking kudrat Allah ta'ala. Sing sebab pemisah iku layabhiyani ora bener-bener saling campur apa bahro ini. Layabhiyani ora bener-bener campur atau cara bahasa kimiane tidak saling merusak karakter masing-masing. Di meskipun sawangane campur kados banyu kalian minyak, sawangane campur diudek saged, tapi sebetulnya keduanya tidak saling napa mencampuri, tidak saling mengganggu karakter masing-masing. Ela yabghi wahidun minhuma alal akhar fayakhtalitu bihi. Layab gitu kese ora dadekno rusak. Ora dadekno rusak, itu orang ngerusak ciri utama apa wahidun salah swiji. Minhuma saking bahra ini. alal akhori ing atase sing liya. Fayah talitu mongko dadi campur apa akhor bihi lan wahid. Fabi ayi ala rabbikuma mongko kelandine pira-pira rahmate pangeran loro sira manusa jin. Tukadziban mendustakan sira. Dan ini kalau terangkan sekedek engkang bener-bener tafsir gitu. Teng mriki niku dawuh fi ra'yil aini. Nggih. Kula nyuwun diperhatiaken nggih, dados niki sing nate-nate ngaji niku malah niki niku titik tekane nggih. Dawuh yal takiyani teng dawuh napa fi ra'yil aini, ing dalem sawangane. Sawangane ngono sini nggih. Dadi Allah ngendikan marojal bahra ini napa yal takian, dua mata air itu dipertemukan, itu banyak muara sungai, sungai-sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali Bundi-Bundi ini sawangannya bermuara teng laut. Yal takian, sawangannya ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan mata. Kulon ate banyak ngaji tenggini kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Ketika Quran itu wahyu, dia mesti bener. Tapi piyawai Quran itu bahasa. Ini kerungakan ya. Jadi Quran piyawai apa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimani sampean iman mokong. Orang wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal bek Quran, nak generasi ini kalau jenengan ra iso jawab, kalau anak putu ini jenengan ini iman bek Quran. Iman raturan, jadi gak di ilmiah. Contohnya yang ngeten ya. Ketika banyak ilmuwan, ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Keguncangan. Ndak ada iman itu oleng. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nak srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir sing digoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu enggak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak tok pamit wek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Sik iki sapa Muhammad? Muhammad wis sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kalau ada dulu ngaji kalian santri-santri, kalau terangkan. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafad, ini luhut. Iku terus diimani nganggu karpe dewi. Lalu itu jadi masalah utama. Luhut, ya, bahasa itu diimani menurut karpe dewi. Orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang. Sampai bayangkan langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Ku dianggep masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal ndak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Rozi menjawab, sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak-numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampean ndelok dhuwur nggih langit, ngisor nggih napa? Langit sampean nak buka teng pesawat ing jendela. Ndelok ngisor ngeten nggih langit, ndelok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Rozi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraba Allahu masalan kalimatan kasajaratin napa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha napa fis sama nggih asluha sabitun napa fil ardi wa faruha napa fis sama kalimat thayyibah kaya uwit sing thayyibah ngene iku wit kurma asluha sabitun fil ardi akare wit kurma menghunjam ning bumi wa faruha fis sama cabang-cabange utawa dahane fis fis sama ya, artinya kan sederhana to nggih wit kurma iku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangkan sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis fis sama. Ketika sajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine lemu angit sing gak terjangkau. Wong artine koyok wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa faruha apa? Fis sama. Dahan-dahan ya atau cabang ya fis fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sama ndelok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham ge? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok serengenge ambles ning bumi ini mboten. Lah nak serengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo serengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, kene delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Muga anggere sore sampean delok nang gunung nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng lah teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firok yilaini sawangane. Jadi piyewe Quran itu pakai lugu. Jadi balik dengan istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mesti ini sawangane firok yilaini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane ke udek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu paham betul. Benda mbok aduk kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Ke kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Gini ku sawangane. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, gih. Beberapa kejanggalan dohire nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak menuso itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah, di kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh apa tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi saat ini uang paling berjauh urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi sangat dideteksi tok. Uang falak itu so ngerti ki musim rendeng, musim ketiga, pergerakan angin sampai dulu ini perkaryaan cuaca kira rata-rata bener. Gak betul musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini ke uang gini ke wawa. Setelah kita nentukan orang ono lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa ro sing roh apa tok sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok wong apa mau dawuh wa ya lamu mafil arham hanya Allah yang tahu apa yang dirahim ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya. Bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alamul arham lanang wedok. Itu ini bolak-balik mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi iwak tunggale Allah dawa wa ma min dabatin fil arti ila Allah napa rezeki kabeh sing grementing bumi Allah nanggung rezeki ini cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean nghirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wama minta batin fil arti ila ala wiris gua aku rati duit rati beras nah, itu jenisnya makna ini Quran menurut karpe dewi nah, semarin rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe apa? Dewi salah monggo-monggo pak ini pak Priti sambut ini monggo-monggo kalau balik ini niki dirumahkan sangat ya. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dewi ini wow, misalnya wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah pokoknya makhluk urip mesti dijata rezeki masing-masing rezeki ku cara Allah mulai ambekan udara kesehatan sampean gak diantem tsunami gak diantem gempa ini rezeki. Tapi menuso di bayangan dewi rezeki ya duit. Duit beras kata. Nak panen kah? Kata. Tapi menuso itu pengetahuan yang menuso malah ini jari pengiran. Wakanal insanu zaluman jahula. Menuso ujung-ujungnya itu ya dolem ya bento. Jadi jahulan itu jahil itu mana nih bento. Nak jahulan banget bento. Bento ini. Lah kok buatan bento sepunti. Ketika sampean nganggep rizki ku artine duit akeh. Pangeran ngelingno, duit akeh kowe setrup yo ora iso nikmati. Yo sumpek. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rizki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa yo sumpek. Sebab itu Allah ngendikan masalah rizki itu masalah potensi, potensi kecelakaan. Mulane Allah ngendikan teng surat Isra iku menusa oleh ngelingno nganggo teori potensi afa amintum ayah sifamikum jani balbari wong ngelingno kowe kok ning bumi ngerasa aman iso wae ujug-ujug ana tsunami iso wae ujug-ujug ana gempa misale ki saiki slamet iso wae kapan-kapan ra slamet sampe tengene surat Isra itu diulang-ulang afa amintum ayah sifabikum jani balbari aw yursila alaikum qasifam minar khasifam lu dipulan bal ini kowe kok ngerasa aman ning bumi iso wae setiap saat kowe kena angin liung gak angin belitung. Kau ujuk-ujuk kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sajane kita umpama anut Quran, urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dongo-dongo ning omah sawangane akeh selamat. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedekte jahule bentone wae. Sangane kecelakaan anu Pak pesawat. Anu Pak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5000 bab 12. Iku jenenge jahula, menawa kowe akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulane Allah ngelingno. Ya to galerien sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kermak ning laut, nggih mboten? Saya ingin entek teori kerem ning laut, wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek eh kereme manusa bento. Yang saking bento ning nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pengiran ngiling jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat iki mboten. Dadi pengiran ngilingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bento niku nak ngomong e karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kayak nyamuk tapi manusia saking bintu ini ngoten ambek macan wedi soalnya diterkam macan mesti mati nih ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak kuwi akeh mati. Padahal stikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung kok nggih mboten. Tapi nek mati mbek kuman. Ora barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan gudi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit sangka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa daluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Bluder-bluder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim pintu. Maka al insanu zaluman napa? Jauh lah wis dolim napa? Pintu. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Dadi ngomong-ngomong diboleh klira. Klira-kliru. Paham ya? Iku saniki sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fi ra'il aini muk sawangan. Ke sebagian ilmune manusa ya mau muk nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud, jebule atine ra melok sujud. Atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi. Minawo, itu boleh sawangane sujud tapi gerundal-gerundal mbek pengih. Pengiran jenis sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Mugo ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bergaya mbek undat-undat. Lah dadi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau kaya dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas ku gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ora ikhlas, gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu mung tok syariat tok. Nah, ilmu mesti tok hakikat, mesti ikhlas, mboten mungkin ora ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten nggih. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek duit, cek ilmu, cek derajat. Gada duit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena duit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngerasa wae em lho, nak dikekno wong ya bot. Nak sampean sedekah ya ngerasa iso ngundhat ngundhat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah, ora weku titipan. Jika ana wong ya wae Allah dolanan mau ning gonku saiki ning gone dhekne kan selesai kan. Mulane jare Hikam kula nu tak kenang jan Hikam cara Hikam wong ra ikhlas bentuk-bentuke wong. Engko cara Hikam logikane gampang. Jadi Hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Ku tekem lho buta kok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngekeki hadiah ku piye? Contone ngeten nggih, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses bathi. Bareng bathi njuk panen ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngekeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare Hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Lho bareng bar Allah ngeke taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut nuntut opah ambek wong sing ngeke. Lho iku lucu atau ora lucu? Masuk akal atau masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke sholat ikhlas yakin ya Allah sholat kula sebab kersane jenengan. Ngimpun tapi juga opah wis isin dikai hadiah sholat piro-piro tuh. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Aku iso salat. Nek iso salat berak suwarga lu ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal mbok ilmu syariat. Nek coroke awale cara melihat ilmu hakikat, ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Nggih mboten ku yo disenan. Gampang ku di ikhlas jenengan mbok ilmu niku lho. Sampeyan rasakno sik. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sik. Iku gampang. Kaya kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Tapi nak nuruti syariat. Wah guru sak huruf daji sewu dinar. Terus gampang geremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sidik, marah karu-karuan. Gara-gara pertama madang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Jari ala-ala, jari mulang sak huruf itu ditarik pinten? Sewu dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditekdir pengiran, ditekdir di kesempatan ibadah. Mpun kok nganti nuntut, terus aku pikiran, jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nak kowe pertama nganggo syariat, ikhlas mwekso kowe. Mesti buka tau, sampean ngerasa di duit, ngerasa ngelakoni sholat, ngerasa mulang, tak ulang tenanan. Jujur rapat ini, hormati aku. Ya tersinggung tuh. Lo nak tersinggung itu yang ikhlas buatan menyangkut ngoten. Orang pantas Quran diulang kok kue terlambat, Quran diulang kok kue guyon. Berkobiyawe standar Quran diulang, kudu idha zikirullah wajilat, kulubu mba idha tulias alihim ayatu zadadhum. Kan benten tuh, buatan menyangkut pribadi tersinggung buatan. Tapi supaya Quran itu bener-bener Zadadum apa? Iman. Anak tersinggung wong syariat ono, gak ngregani wong, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngregani kiai, kok bareng murid tuwa gak ngregani wong tuwa. Malah nyiksa ati to. Pertuntang pertun. Duh. Lah sampean ngaku ilmu hakikat selesai. Wong ora kepikiran blas. Lah cara sing aran hikam, sing aran kiai ikhlas iku gampang. Sing mari angel, kowe iku ngaku ilmu syariat. Sehingga aku ngerasa ujub aku mau, duit iki wekku ngalim ilmuku ngono masjid ini tampu aku rada di masjid sehingga gak ada di imam, ngeremeng tenan dan awalnya ngaku ilmu hakikat ya Allah, jadi kan rahman tenan negdir kula sakit ngamal jadi pengurus takmir negdir kula sakit jadi panitia takmir kalau misalnya sing jadi imam wong dia kalau alhamdulillah gusti saat ini masjid rame cik imam kula cik mboten penting butuh kula ini rame ini masjid kulon pengurus takmir maksudnya ngerameni apa? Takmir zaman terakhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmir masjid tak ngerame no masjid tu. Betul ngerame no masalah apa? Masjid. Paham gak? Jadi fi ra'yil aini ing dalam pandangannya beribad. Baina huma barzakun. Baina huma iku tetap ing dalam antarane bahro ini. Baina huma iku tetap ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun mau mun kula terangaken. Jadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fa bi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tukadibani garana sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian kiraan itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il. Berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Amin majmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. Aso diki kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahraini wa wa te wahid wa al-milku iku segoro asin apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan al-lu'lu'u apa mutioro wal marjan ulan perhiasan khirzun ahmar au sihoru lu'lu ini sebabnya gampangnya nama-nama mutiara fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal alam walahulan iku tetap kedua Allah al-jawari utai pira-pira perahu ayil sufuni tiksi ayil sufunu tiksi pira-pira perahu ayil sufunu tiksi pira-pira perahu Al-munsa'atu kang den wujudna. Diciptakan. Ail muhtasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segoro. Kal alami king perahu mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggere perahu iki koyok gunung, riyen perahu niku cek cilik-cilik e pangeran nyifati koyok gunung, saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat? Ini wow, manusia itu kedekte mbek sawangane. Nak perahu ini gede, teknologi ini canggih, sawangane selama. Nak perahu konteng sawangane kecelaka. Nah, kini senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konteng udah selamat, malah sing nulungi. Terus kena pangeran itu surah pangeran ora kena diatur. Nah, kini ane wong sini segoro dura kerem. Sing tengok-tengok neng Aceh neng darat malah apa? Kerem. Ya, nak sampean semula nih wau gitu. Tenggiri surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngeling no nganggo teori kewalik. Iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene ngeling no. Afa amintum ayak sifabikum jani balbari ayur sila alikum khasba ayur sila alikum kosifa menaruh di bulan beli ini. Kowe kok neng bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ono tsunami. Setiap saat iso wae ono gempa. Ono angin beliung. Ono macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung neng Allah Subhanahu. Atala. Selama ini kita kan boten to kena numpak pesawat oleh ndonga entek-entek. Muga sawangane parak musi siba. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, iku manusa, iku dielingno pangeran, ndak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Muga setiap hidayat kaya ngoten. Sawangane kena sregep salat iku wis koyo parak pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kada. Tujuane nopo ben wong ora itimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek Kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh ge mboten sejarah. Ya manusa gampang akal-akalane. Kuat ah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjuk, no, sing penting uangku berlindung neng Allah Subhanahu Wa Taala. Mulanya jari sing arang hikam, uang uang gerung untuk makom fana, makom fana, makom sing isga ison dulu awak. Iku cek rawan ujuk. Ini wow, saleh ke solat ngerasa ya Allah, kulo pun solat jenengan tampi, kulo pun zakat jenengan tampi. Semari muni kula kulo, semari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus sampe ra ikhlas wangen. Ya Allah jenengan nektir kula saged salat. Jenengan nektir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, do alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemleh tebe aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan berkula-kula itu rawan kakian nuntut. Iya betul. Aku sedung-adung oleh Gus. Tetep aja tokoku bangkrut. Menemukan ini kula-kula itu marahi masalah. Mereka marahi roh hadun nafsi. Cara bahasa sing rohi sampean marahi ujub. Ini kula-kula marahi apa? Jajal. Sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah. Utawa Allah maringi kula ngeten. Mari ngi arto kula kata, ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Usur aku pikiran apa udah tunda tapi, gimana? Mereka kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa namanya ikhlas? Neng gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awali buat bangun buat basis ilmu syariah. Alanya radu nih tuh. Pengen ikhlas kok dibangun buat basis tuh? Syariat kabeh ana adune. Mulane jari hikam kowe tu mok wiridane nabi ana nyebut aku iki. Mulane darane hikam lho orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu ndak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah saya muji Allah itu ndak ada. Ya langsung alhamdulillah alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka allahumma bihamdik subhanak subhanallah. Ndak ada nabi ngajari sabbahtu Muhammad. Karena kuwi muni kula maca ta wis rawan ujub anger muni kula-kula kuwi rawan. Iya lho. Semulane aku mau ngajari iku gak nyebut kula. itu jenis makom fana. Terus diterkenal oleh hikam istilah makom nopo fana, yaitu tidak pernah nyebut ulo. Jadi kita gereling pengiran ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa wahu ab. Terus kula-kula itu serawan ujuk. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepura Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seget gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ada seget. Kowe tuh ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Enten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ro karepe. Woco-woco te ora ro napa? Aduh bisa iki tak terangno kene apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khazun nafsi. Wiridan la hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika subhanallah bihamdi. Kowe kula-kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini dalam tu nafsi, bendasnya gak gede, nak salah lah, muni kula kula, bener muni kula kula, salamat kakak nuntut. Jadi hikam nama kefatat lubul ajro miman dua muhtihi ilai. Kau kau nuntut ganjaran, biar uang sehingga kei hadi, hadi ya, mursalem, mursal. Nah, ini kita ini kan lucu tu, kita mulai cilik diajari tauhid, kita iso solat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah, bariku jaluk Allah apa? Sedika ipiro-piro tau ke? Bukanjuk apa? Apa? Gampang tau ikhlas tau. Al-lu'lu'u wal-marjan, fabi'ayi ala irobbikuma tukatiban. Walahulani tetap ke di Allah al-jawari, utawi piro-piro perahu sing al-munsa'atu, fil-bahri kang ing dalam segoro, kal-alam kau dini piro-piro gunung. Ekal jibali kaya dini gunung. Apa ini izuman gede ini? Jadi nah azman itu artinya balung. Nah, maksudnya ini izuman apa ini gede ini? Atau uzman apa ini gede ini? Wartifaan dan duri. Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Mongko iku kelawan dini biro-biro rahmati pangeran iroluru tukadziban igorono siroluru. Kuluman alihha fanin. Kuluman diskabani wong alihha kang ingatasi art. Ayil ardi tiksi ing dalam bumi minal hayawani sing biro-biro hayawan pokoknya kabeh sing urip iku fanen iku bakal rusak kabeh sing urip bakal rusak hal ikun tiksi kabeh iku rusak maksudnya rusak itu gak mati wa ubiro lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban krono menangno lil ukola gede wong sing dene akal mestine gak sinten mawon sing ning bumi iku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi di istilah noman padahal man kangge menungso iku tahliban apa lil ukola waib kolan tetap wajib robika apa wajah idhat iro idhat uhud kese idhat robika dul jalali kang duweni keagungan ayil azumati kese kang duweni keagungan wal ikrami lanti kemuliaan jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah subhanahu napa wa ta'ala lil mu'minina kedih piro-piro mu'min bi'an umihi kelawan piro-piro nikmati Allah alih mengatasi mu'minin Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing gorono sira lur. Yas'aluhuman bis samawati wal ardi. Nek ana mendhet Al-Qur'an. Kula niku nggih wacana surat 8 sih menyangkut potensi azab. Dene sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Dadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas, ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra duwe napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon. Sehingga dengan nyatanya ndak ada itu sampean saged napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katanya pengiran di bulan balik ini. Mulai wa idha masaku muduru sampai afa amintum ayak sifamikum jani balbari ayur sila alikum khasiban. Terus kadang kenapa? Fayur sila alikum khasifam minarris. Bahwa ini di bulan balik ini. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wahab kolan tetep po wajib robika apa zat pangeran iro edatu tikse edatu wajib robika dul jalali kan duweni keagungan wal ikromilan kemuliaan fabi ayi ala irobiku matu kertikan yas alu nyuwon hu ing Allah yas alu nyuwon hu ing Allah sopaman wong samawati kang dan pura-pura langit wal ardilan bumi ayantiku tikse jaluk kelawan ngucap sopaman binutkin misalnya ini apa itu? Binutkin apa yang ngaji ya? Binutkin awal halin kan tadi? Mesti ini buatan ya maksudnya tafsir jalan ya ten. Cik jalu aku binutkin kelawan panjen ngomong diucap no awal halin itu ngaku apa? Tingkah buatan nanti sih ngaji pak? Mantan ke? Oh nggak binutkin mesti ini aku maksudnya ini kan jaluk bilisanil hal atau bilisanil mah makol. Nanti mereka ini maksudnya jaluk itu loro, iso jaluk binutkin. Memang melafatkan kata jaluk aw halin. Orang ngelafat no jaluk tapi nopo gayane gaya nopo jaluk binutkin kelawan keucap aw halin utawa kelawan tingkah. Jadi jaluk itu iso kelawan dimuni injemun utawa tingkah jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi. Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawabnya Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni'an su'ali. Allah wis pirsa keadaanku, iku sedajen aku ra beruja. Jaluk jeneng hal. Ilmuhu bihali yuhni'an napa'an su'ali. Maing perkara yahtajuna kang. Dadi ini bulan Muharram, dadi jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi faham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni maling ya, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu mbuak khadzun nafsi, mbuak kata kula. Go kula ndadekno ujug. Faham ya? Kabeh ilmu hakikat mbuak kata kula, mergo kula ndadekno ujug. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujug piye? Misale ke nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngerti le. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillahilladzi hadana bedino ora mbok pidhatokno iki. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngeroso kiai, ngeroso Islam wis suwi. Po anggere ana kata kula mari rusak. Jajalke ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Wong ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman is. Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nun. Tapi nek semune kula. Wis kakean penuntutan nggih mulih wong meneh Islam mulih cilik nganti tuwek kiai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulih cilik ora sugih-sugih kok Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-banding badeng no. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ki nyai 10-an tahun gak wis wis gak suke-suke. Kine nyai wis wis ra diregani kono ki anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari dreng. Drengki. Nek semune Allah nuwun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan dir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agung. Alhamdulillah Gusti. Wong anggere gak muni kula aman aman. Iku jenis fana, fana maknanya rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi, dibunuh betul, kata kula dibunuh, kecuali barang elek. Mulanya jari hikam tita ini, agar barang apa, mesti rana kulane, Nabi nak mari wiridan subhanallah, alhamdulillah. Tapi nak barang elek, kau nyebut kula, Rabbi ini dolam tu nafsi, astaghfiru kawa atubu, ilai. Tapi nak wiridan subhanallah, gak ada ajaran Nabi, sabah tu, wahamid tu, wahakabar tu, wadah ada. Wiritan yang langsung subhanallah alhamdulillah. Menurutku agar menit tu mari dah seket gede. Soal gampang aneh mau tentang. Nah, sebab kau nak ikhlas gampang. Paham gitu. Tapi ikhlas ini buatan bulat. Kau bayangkan di sampingan wangel ikhlas. Nah, mari we nganggu bahasa sari. Atau we buat ikhlas ni wangel. Duitku tak kayak no kue. Baru ngono ngelatih ikhlas. Kaku hati. Muni kue wis dadek no dah segede. Muni kue pelecehan. Posisiku ngekei kue tiga ibu sendak tau gitu. Sitok dasi gede, sitok dinakno to nggih. Dene nak posisine nyebut apa? Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Rahman to nggih, ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu nggih ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering nyasarang tanglet kula. Gus jenengan iki entom kok sawangane gak beban. Iya yo ora beban kok. Beban piye, ora piye ya. Kanca kula kan tesih kathah to nggih latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Uang wis sapa nganti digedhinge tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhi wa anhu maradhu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa iki jek ono jek penting. Berarti makom jendek anggap manusa napa? Anggap tok no Allah tak entek kabeh. Malah jadi pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling menungso digedengi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salami temblek wong akeh beban. Nek digedengi tersik mergo kowe cek eling menungso eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Wis kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik sedanter selesai. Mulane ala dzikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca. Kowe sampeyan nak mati rak nangis. Muga wedi nasibem swarga tan neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora kok ngoten niku. Kowe nangis apa perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to, nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan. Kok ambek mati nggih ambek jenengan. Ambek sinten malih. Ya iku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula sholat nggih kerana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati ora faktor jenengan malih iki pun biasa mawon. Are biasa-biasa mawon to nggih, urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semare iki bingung mergo mikir hazun nasibku piye, akhirnya ape mati gak menawa malam ini nasib nasib. Malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul. Lho, wong sing ngersing wiling apa iku ati ayem. Nyedame. Iku jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana, makom sing wis membunuh betul hadzun hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi, saya siapa itu? Lereni. Gampang to nggih, Mas. Tahun baru Hijriah tawari carane ikhlas. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah warizki ran rizki wal maghfirati lan pengepuranan wa khairi dalika lan salian mengguna ibadah rizki lan maghfirah. Kulla yaumin huwa fisa. Kulla yaumin ing dalam saben-saben dino e waktin ing saben-saben waktu. Huwa te Allah ku fisa dan ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat itu jujur ditektir orang sugeh ditektir apa? Melarat, ada WTS jujur-jujur jadi orang ibadah, ada kiai saya jadi orang rusak. Setiap saat Allah bisa mulak malik keadaan. Mulanya di kitab-kitab karena diri ada kiai berseso ibadah kaya ngono ditektir jatuh. Ada mantan WTS jadi wali. Itu nunjukno ben wong eling nak Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono jos biasa-biasa wae. Umpamane biasa waktu isu pantasa waktu siluman dasa mus wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksan roja inda wujudis salal. Hikam pertama dibuka mbek alamate ke tetanggenan mbek amal iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misalnya kalau santri yang ngotot gitu, nak ibadah terus tahajud, sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo, ngerasani uang, langsung kabeh pangeran ngerasa salah. Wis rapati rojak ning au, apa jare sing aran hikam. Kowe iku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah ke rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling, njen padhum iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dhewe. Mulane jari Imam Ghazali ini penting loh ilmu ini mumpung bulan Muharram kalau jenengan tak ulang. Misalnya hari ini, satu hari ini saya tadi ditetir sholat subuh. Habis ditetir sholat subuh saya tadi juga ditetir sholat duhur. Ditetir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditetir ngaji. Bar maghrib kalau sholat. Bakdun itu misalnya kalau ditetir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata. Tapi to'at itu sesuatu yang nyata. Tapi manusia ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekek rahmat. Mulane jari Imam Ghazali mental bisi iblis, jari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah nek rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tau salah pisan wong meneling terus salah. Jadi mambu saya lila, kok railing to atem, kowe ditektir sholat, ditektir zakat, ditektir pura ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran, mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih critane sebagian ulama darani maudhu' palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kakuati. Teng durutun nasihin setan ganggu kakuati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu'. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten dhekne ibadah wingi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu wis kaku ati. Akhire setan mendo-mendo dadi santrine. Wabe ibadah kiai ini dikalahno. Misale kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. Soket ditandingi. Misale kiai ini lumane 100.000, setan sudah koyo 500.000. Soket kalah terus tandingi. Sesuk takok kiai. Dong aku kok ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepe opo? Wes setan pancen maksude setan ben no takok. Niku ya kula nu nate maksiat. Wah ngereling maksiat kula tapi sholat leren buatin sudah leren. Apa turu ora sudah turu. Akhirnya kula ibadah terus. Nah jalan kepeniru kula ke kedarati maksiat. Hasil ya ini sesuai penasaran kok pengen ibadah luas sangka biasa. Maksiat tau apa cung? Ya selingkuh ya, wah keduren. Kan sih wah aja cung paran. Mata ini uang, gak paran jeng paran. Akhirnya nyabu, ngefly mohon ya. Gak minum mohon ya, kan sedengan. Wah iya jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah warung minuman orang-orang mulai dia ni bakulnya beda. Nama tu lah tengkitab beruntun nanti. Bareng minum, ngefly, mesti sadar. Bareng minum, merkosa. Bareng-bareng perkosa bojone sing adol minuman teko muring-muring dipate ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama iku nak darani itu sa paling gede gua mulai sing darani zina darani mateni wong tapi Quran bakas-bakas malah minuman. Malah iku teorine ilmu ke. Quran iku nak bakas roto-roto king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran iku ya aja mateni wala tak dulu wala aja pateni. Tapi nak bakas minuman di bulan balik ini. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari itu selalu banyak mabuk. Nanti dibakas Quran ya sa'alunaka anil khomri nopo wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk. Ya pun buatan terkendali itu oke. Terus merkosa, bareng merkosa mate. Jadi ilmu itu melalui nusik ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas itu sing ibadah krono Allah. Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnat, sing nyendek no kabeh amal ning Allah subhanahu wa ta'ala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, kadu nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno, nunjukno nak manusa mau sepiro. Manusia itu gampil. Kalau dikoncok Gus nak guyon mbek kula. Manusia itu boleh gampang sakal akan lebih. Misale Gus cita kiai nerangno nasab. Nasab itu penting. Anak kiai udah di ngene-ngene, keturunan nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai wis rubah gak penting nasab itu penting. Wis rubah. Manusia itu gampang, nggih, Mas. Manusia itu gampang rubah. Ana fakta sithik neru. Mulane jare kiai kula. Kaya nek dadi kiai iku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai ya seneng santri. Go oleh mulyane santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Ke anggere santri sowan crito masalahe. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau di Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapati salat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten iku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong soleh medhit ora pati saleh lho. Lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'idu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ora dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Semula dhisik sunai pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding. Cara bapak zaman almarhum menemun. Wong saleh bekar-bekar serakasil dicak urusan apa? Serakas. Itu wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalu soha. Tapi Nabi ra bento soal perang temu kon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid preman mboten. Preman. Mulai disenjen ngoten. Aturane njen ngoten. Njen manusa ngoten. Sami sampe dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri sowan lho ngutar ngaturi. Sing santri ya cerita masalah iku. Ana sampean gedeng yo keliru. Ya wis nganggo ilmu hikam wis entekno ning pengiran. Jan kersane pengiran modele urip ngono apa-apa. Selesai kan? Kuwi ora gedeng santri, ora gedeng wong dolim. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiyene yo kersane Allah. Pun selesai kan? Semari kowe bingung ki mergo nuruti hazun nafsu iki ngekeki aku badhe iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling hazun nafsu ngeluh-ngeluh. Mareni kowe ora ono. Paham gede gampang ini mumpul wong haram dadi. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasa dadi kulillahumma malikal mulki itu ilmu kaman tasa iwat anzi ilmu kamiman tasa iwatu izuman tasa iwatu ziluman tasa enggak cepet neng apa tu cepet sebetulnya kados masalah nasab pak wonten neng elek gara-gara elek rabai rabi untuk orang biasa ono wong biasa radin nasab wahyu dirabi saja tu anak ibu saja tu cepet tu orang biasa wahyu dirabi gus tu kiai tu saja periode kedua langsung anak gus tu saja ana ning elek, anake kiai elek, dirah bingung biasa. Ya anake langsung biasa. Iku gampange waktu izuman tasa, waktu ziluman. Cepet menusa niku napa? Ya ora ana apa-apa. Lah nek kula takleti kalian kanca-kanca ngalim, Gus jenengan ngi anyaran kok dame ora dame piye? Iku mari bingung nuruti hadzun. Nuruti pangeran ora ana bingung. Kula numpama nggih, kula numpama ditektir gak dipengaruh. Misalnya jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lha kok mul yo. Nanti susah perkara hal. Terus sing mari susah iku mergo delok iki, delok makhluk. Manusa iku penting, pengaruh napa? Nah awale bae kepra penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Nafsi nek eling Allah iku ala bi zikrillah tatmainnul. Nah, mulanya ini penting, sakjane ke wiridan-wiridan toriko itu yang salah itu beriku jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah sakjane tiang-tiang mursi itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental jadi dijak bareng-bareng istighosah kubro tapi maksudnya mursid-mursid zaman Abu Yazid al-Bustami, Syekh Hasan al-Sadi maksudnya buatan ini jumlah itu tidak penting tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah itu yang paling prinsip tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah itu nak moco Allah ping sewu mari ini nak moco ping 500 marai ini kok terus hitung-hitungan jumlah ambil Allah jadi dagang rata-rata ijazah rakyat orang dagang tapi nak moco ping sewu untuk ini nak rong ewu ping pemana nak keluar 10 ewu sewengi malah ini jadi sebetulnya mursid-mursid toriko itu ono salahnya kok pentingnya kok jumlah tapi gak saya, artinya tetap saya bagaimanapun wiridan itu saya tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilang no hadzun hadzun nafsi paham ya? Lah nek eling jumlah tok sampean nyebut apa ping 100 ping 1000 tapi nafsi yo tetep sampean gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatma'innul qulub. Nek eling apa iku ati tenang. Mergo kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwite akeh rezekine akeh. Nek eling kok apa mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya mung kabeh ngasuti Allah. Mboten sakit to nggih. Tapi nak nyebut wong iku, trimo parman kok duwite akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kon nggih. Trimo parman parmin kerjane ngono kok duwite akeh entuk kondi. Tapi ora sampe nyebute apa kan selesai to nggih. Apa ngekek dekne rezeki akeh urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to nggih. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Tak jane medun derajat lho sampean urusan mbek wong nggih. Terima parmin kok duit akeh. Akhire urusane sampean mbek parmin to. Nggih mboten. Lho nggih. Katakan kiai petuntang-petuntung mergo ana bupati dolim. Cahiku Gus nasabe welek wonge kurang ajar dadi bupati gak terima. Wis tak jawabnya itu. Aku malah ora terima mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora terima mbek keputusane pangeran. Agar bu awal ini kan, ya Allah nak ngerasa no parmina saya jadi bupati, lah gampang tak? Gampang mudi, corok ngelatih ikhlas. Allah nak ngerasa no parmina saya jadi nobo bupati. Ya, sampai soal protes, tapi ini iku, nak jadi bupati ini melanggar ilmu saya, ini iku kewajiban ulama ngandani, tapi nak dengki tetap salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar, nonton mau nih betul. Misalnya kita orang bupati dolim, mau kita ulama duwe kewajiban sama ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki itu tetap salah toh ge. Cuma parmen udah di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Oh, orang kurang dinasab kok ngiyai barang buk bakas. Mesti nak, ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing buk sebut ku nasab manja, sing buk sebut Allah selesai toh. Allah nak ngeresak, no. Ini terima anak si A, si B, bapak ewe disik-isik ngono kok saiki anak isi ditektir jadi ya ini Allah ngeresakna ora ana mukhal selesai kan iki jenenge ala bi zikrillah tatmainu lho pokoke anggere sing mbok sebut faktor Allah mesti ndadekno damai. Nah, maksudnya tarekah penyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah sebelum mau disebut jumlah to. Nah, niku sakniki didandani yo nek iso yo jumlahe yo atine nek ora iso salah sitok yo ati ae paling kula yaumin huwa fisa antis kabiyain hari waktin huwa ta'wa fisa ning dalam keputusan amrin dikse keputusan yuziru hukang ngitana sop Allah ing amar ala wifkima ing antase nyocoki perkara kodaro hukang usnegdir sop Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal min ikhya'in sangking urib no wa imatatin dan mateni wa izazin dan mulya'no wa iflalin dan ngina kabeus ditekdir pengiran mulai wong ditekdir urib mati wa izazin dan mulya'no wa iflalin dan ngina. Ina, no. Ya mari sampean janggal perkara ini ikut. Terima parmin, orang dinasab kok jadi kiai. Terima parman kok jadi bupati. Salam dewe orang unsur no Allah. Nak cara unsur no Allah selesai. Allah nak ngerasa no cah. Wong kau ino saya gitu timul. Ya bodoh an, anak mulia sampean janggal bro. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenis kiai. Nak awas ngerasa no birawe. Ini selesai kan. Wa idladen lan ngin anak wa ifnain lan nyugeh no. Baik damen lan melarat no is kabe kersane Allah ngurip no mateni mulia no nginak no wa ihnain lan nyugeh no wa idamin lan melarat no wa ijabati da'in lan nyembadani wong sing dungo wa ito isa ilan lan ngeke wong sing jaluk wa huiri dhanika fabi ayi ala irobbikum adu katiba pun iho alami.